Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di kesempatan hari ini, dan kita akan membaca prinsip selanjutnya yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa tentang harta yang majhul dalam syariat. Beliau mengatakan, annal majhula fi syari'ati kal ma'dumi, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qal la yukallifu Allah nafsan illa usaha. Bahwasanya harta yang majhul dalam syariat, kal ma'dum, itu sebagaimana harta yang dianggap tidak ada. Harta yang tidak diketahui pemiliknya dianggap seperti harta yang tidak ada. Wal ma'juzu anhu, yang tidak mampu untuk diserahkan ke pemiliknya. Dan Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Nabi SAW juga bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, jika aku perintahkan kepada kalian untuk melakukan satu urusan, maka lakukan semampu kalian. Kemudian beliau menyampaikan keterangan, fallahu idza amarana bi amrin kana dzalika masyrutan bil qudrati alaihi. Allah ketika memerintahkan kita, maka di sana ada disyaratkan bil qudrati alaihi, ada kemampuan untuk melakukannya. Wa tamakkuni minal amali bihi, dan memungkinkan untuk diamalkan. Fama ajizna an ma'rifatihi au an anil amali bihi saqata anna, sehingga jika kita tidak mampu melakukannya dan tidak mampu untuk mengenalinya, maka saqata anna, kewajiban itu menjadi gugur bagi kita. Lalu beliau arahkan kepada masalah harta. Karena itulah Nabi SAW ketika beliau membahas tentang barang temuan, luqatah, kita menemukan sebuah barang, ini milik siapa? Kita tidak tahu. Kalau tidak tahu pemiliknya, pasti kita akan segera kembalikan. Nemu KTP, ada identitas, kita akan segera kembalikan. Bagaimana kalau kita tidak tahu? Nabi SAW mengatakan tentang luqatah, fa in jaa sahibuha fa'addiha ilai, jika pemiliknya datang, maka silakan kembalikan kepada pemiliknya. Wa illa fahiya malullahi yu'tihi may yasha, jika pemiliknya enggak datang, maka itu adalah harta Allah yang Allah sediakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka luqatah di sini punya pemilik. Fahadhil luqatatu kanat milkan limalikin, luqatah di sini punya pemilik. Falamma ta'adzara ma'rifatu malikiha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya malullahi yu'tihi may yasha, ketika pemiliknya tidak mungkin untuk ditemukan, barangnya ketemu tapi pemiliknya enggak tahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah harta Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sehingga kewajiban bagi orang yang nemu barang, maka barang itu diumumkan selama rentang waktu yang telah beliau tetapkan, yaitu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun diumumkan, apakah boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, ataukah harus tetap dijaga sampai datang pemiliknya? Beliau mengatakan, falamma ta'adzara ma'rifatuha, falamma ta'adzara ma'rifatu malikiha, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hiya malullahi yu'tihi man yasha. Ketika tidak mungkin untuk dijumpai maka kita pakai apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah harta Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dia miliki, siapapun yang dia kehendaki. Fadalla dzalika, ini menunjukkan ala anna Allah syaa ayuzila anha milka dzalikal malik wa yu'tiha lidzalikal multa li hadzal multaqid alladzi arrafaha sanatan. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah sedang menghendaki untuk menghilangkan kepemilikan dari kepemilikan harta ini dari pemilik asal, lalu Allah berikan kepada orang yang menemukannya. Sehingga setelah orang itu mengumumkan selama satu tahun, maka harta itu menjadi haknya. Allah berikan kepada orang yang menemukannya, alladzi arrafaha sanatan, yang dia umumkan selama satu tahun. Karena itulah harta luqathah yang dia tidak mungkin untuk dikembalikan kepada pemiliknya, karena mustahil kita bisa mengenalinya, kecuali kita yang mengumumkan dalam waktu satu tahun. Ternyata sampai rentang waktu satu tahun tidak ada satupun orang yang balik menemukannya, maka itu menjadi hak orang yang menemukannya. Dan hal yang sama juga terjadi pada rikaz. Apa itu rikaz? Harta kartu, harta karun, harta yang tersimpan dalam tanah. Harta ini dimiliki oleh manusia generasi sebelum-sebelum kita, mungkin 100 tahun yang lalu atau bahkan 200 tahun yang lalu. Lalu kita menggali tanah di kedalaman misalnya 10 meter atau di kedalaman sekian meter, kita mendapatkan sebuah emas. Emas yang terbungkus, di situ ada banyak perhiasan. Kita yakin kalung gelang yang terbungkus ini punya pemilik. Tapi siapa pemiliknya? Padahal itu sudah ganti generasi. Maka karena tidak mungkin untuk dijumpai pemiliknya, Islam tidak mewajibkan bagi orang yang menemukan harta rikas untuk mengumumkannya. Kepercuma saja diumumkan. Tapi langsung boleh dimiliki dengan satu syarat, dizakati sebanyak berapa? 1/5, 20%. Tayyib. Kemudian beliau melebar dalam kasus ini untuk beberapa kasus yang lain terkait masalah harta, yaitu terkait bermuamalah dengan orang lain yang hartanya, harta orang itu campuran, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang halal, ada yang haram. Wa idza tabayyana hadza fa yuqal, kata Syekhul Islam, jika kita memahami hal ini, maka kita bisa simpulkan, ma fil wujudi minal amwal al maghsuba wal maqbuda bi uqutin la tubahu bil qabdi in arafaha al muslimu ijtanabahu. Berdasarkan keterangan di atas, maka kita bisa jelaskan mengenai keberadaan harta hasil rampasan atau harta yang didapatkan melalui akad yang enggak benar. Jika seorang muslim mengetahui kalau itu melalui akad yang enggak benar, ijtanabahu, maka dia wajib untuk menjauhinya. Si A mau berakad dengan B, misalnya mau beli HP, dan A tahu HP yang ada di tangan B ini hasil maling. A tahu HP ini hasil maling, maka A wajib untuk menjauhinya. Fama alimtu annahu sariqa malan aw khanahu fi amanatihi aw ghasabahu fa akhadahu minal maghsubi qahran bighairi haqqin lam yajuz li an akhudahu minhu. Sehingga jika saya tahu ada orang yang membawa harta hasil curian atau harta hasil korupsi atau harta hasil ghasab, hasil merampas, bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar, lam yajuz li an akhudahu minhu, maka tidak boleh bagi saya untuk mengambil harta orang ini. La bi tariqil hibah, baik dengan cara hibah. Au bi tariqil muawadhah, atau melalui cara jual beli. Wala wafa'an ujratin, tidak boleh juga dari apa misalnya sebagai gaji dari kerja yang saya berikan kepadanya atau yang lainnya. Bahkan wala wafa'an qardin, bahkan tidak boleh untuk pembayaran utang. Sehingga saya tahu si B itu dia mendapatkan harta dari hasil yang haram. Dari hasil apa tadi misalnya? Dari hasil merampok, dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil berkhianat, dan seterusnya. Lalu oleh si B, harta itu mau digunakan untuk bayar utang ke saya. Kata beliau, tidak boleh yang seperti ini kita terima. Karena kita tahu ini dari hasil yang haram. Sehingga jika kita tahu dari mana keberadaan harta itu, maka kita harus menyikapi sesuai dengan apa yang kita ketahui. Sebaliknya, wa amma in kana dzalikal malu qabadahu bita'wilin sa'irin fi madhhabi ba'dil a'immah jaza li an astawfiyahu min tsamanil mabi' wal ujrah wal qard. Jika harta itu dia terima melalui transaksi yang haram, tapi menurut dia itu halal karena dia punya fatwa yang membolehkan menurut sebagian ulama, maka boleh bagi saya an astawfiyahu min tsamanil mabi, untuk menerima harta itu dari tsamanil mabi, dari hasil penjualan atau dari upah saya bekerja di sana kemudian diupah, atau dari pembayaran utang. Wa in kana majhulal hal fal majhul kal ma'dum. Tapi ketika enggak diketahui, maka al majhul kal ma'dum, yang tidak diketahui itu sebagaimana tidak ada. Wal aslu fi ma biyadil muslimi ay yakuna milkan lahu in idda'a annahu milkuhu. Dan hukum asal apa yang ada di tangan seorang muslim adalah miliknya jika dia mengklaim kalau itu adalah miliknya. Tayyib. Karena itu untuk harta yang seperti ini maka dia dikembalikan kepada hukum asalnya. Fa idza lam a'lam hala dzalikal mal alladzi biyadihi bunyatil amru 'alal asli. Dan jika saya tidak tahu asal harta ini, maka kembalikan kepada hukum asal yang pertama. Tsumma in kana dzalika dirham fi nafsil amri qad ghasafahu huwa wa lam a'lam ana kuntu jahilan bidzalika fal majhulu kal ma'tum. Sehingga jika dia punya harta yang aslinya itu adalah hasil gosop, tapi saya tidak tahu, ya, fal majhulu kal ma'tum, maka yang tidak saya ketahui itu statusnya sebagaimana tidak ada. Sehingga dalam hal ini ketika saya tidak tahu bahasanya itu adalah hasil dari sesuatu yang haram, maka boleh bagi saya untuk kemudian mengambilnya. Tayyib. Berarti dari sini kita bisa kasih rincian ya. Menurut penjelasan Syekhul Islam untuk harta yang majhulul hal. Baik, saya simpulkan di sini ya. Jadi kita sedang membahas bertransaksi dengan orang lain untuk harta bermasalah. Si A melakukan akad dengan B. Begini ya. Hartanya A ini bermasalah. Ini membawa harta bermasalah. Kemudian bolehkah A atau bolehkah si B ini nanti mengambil harta yang dibawa oleh si A melalui transaksi jual beli atau melalui hibah atau yang lainnya. Di sana dikasih penjelasan. Untuk harta A, yang pertama, jika B tahu asal H, asal harta H dari yang haram, maka di sini ya dilarang bagi B. Dilarang bagi B untuk menerimanya. Misalnya B tahu harta H ini dari hasil korupsi. Sekarang boleh nggak B bertransaksi dengan A? Jawabannya boleh bagi B untuk menerimanya. Boleh bagi B untuk menerimanya. Kenapa? Karena A meyakini harta itu halal. Dan tadi sudah disampaikan oleh Syekhul Islam, beliau mengatakan bita'wilin sa'il. Beliau katakan di sini bahwasanya jika si A menerima harta itu bita'wilin sa'il berdasarkan alasan yang membolehkan bagi dia untuk menerimanya, jazali an astaufiyahu min tsamanil mabi wal ujra wal qard wa ghairi dhalika minad duyun, maka saya boleh untuk menerima hartanya si A tadi baik melalui cara jual beli atau melalui utang piutang atau hibah atau yang lainnya. Sehingga ketika misalnya A bekerja di sebuah perusahaan ribawi, tapi menurut A itu bukan riba, dia yakin itu boleh, dia yakin itu boleh, bahkan dia punya fatwa menurut DPS di tempat dia bekerja, dan dia meyakini bahasanya harta yang dia dapatkan itu boleh berdasarkan fatwa tadi, maka saya boleh bertransaksi dengan A untuk mendapatkan harta itu. Ini penjelasan yang kedua dari Syekhul Islam. Yang ketiga, jika B tidak tahu asal harta itu, asal usul harta A, dari mana harta A itu didapatkan, B tidak tahu. Dan beliau tadi ngasih satu kaidah, al-majhul kal-ma'dum. Yang tidak diketahui itu seperti tidak ada, sehingga saya nggak tahu kalau ini sebenarnya hasil curian, berarti aslinya pencurian itu nggak ada. Saya ulang ya. Kalau saya nggak tahu harta si B, harta si A itu adalah hasil korupsi, berarti kejadian korupsi itu dianggap tidak ada. Kenapa? Karena al-majhul kal-ma'tum, sesuatu yang tidak diketahui itu seperti tidak ada. Nah, ketika saya tidak tahu, maka boleh bagi B untuk menerimanya. Maka misalnya kita beli di tukang rosok, Anda datang ke pengepul rosok, di situ ada sepeda bekas ya, ada apa lagi misalnya, ada kipas angin bekas, ada barang-barang bekas yang masih bagus, masih bisa dimanfaatkan. Boleh nggak kita beli di sana? Pak, tukang rosok itu kan kadang dia ngambil barang milik orang. Ya, itu satu hal yang umum memang. Tapi Anda tahu nggak kalau sepeda ini adalah hasil mencuri? Atau mungkin dia membeli dari pemiliknya dengan harga murah, atau mungkin dia mendapatkannya di sampah. Karena pemiliknya orang kaya, sepeda yang kayak gini dibuang. Sehingga tukang rosok itu mendapatkannya secara gratis. Kemudian kita main ke sana, kita beli. Ada banyak kemungkinan. Nah, itu salah satu di antara contohnya. Jika B tidak tahu asal harta H, maka boleh bagi B untuk menerimanya. Baik, ini rincian yang diberikan oleh Syekhul Islam terkait bertransaksi dengan orang yang hartanya dianggap bermasalah. Meskipun kata beliau, untuk poin yang ketiga tadi ya, wa in kana fi nafsil amri, meskipun aslinya qad ghasabahu huwa, meskipun aslinya bisa jadi untuk yang ketiga, harta H itu harta yang memang haram. Jadi A mendapatkannya dengan cara mencuri. Tapi saya enggak tahu, walam a'lam. Ana kuntu jahilan bidzalika. Saya sama sekali enggak tahu. Wal majhul kal ma'tum, maka al majhul kal ma'tum, yang tidak diketahui itu sebagaimana tidak ada. Saya enggak tahu kalau itu hasil korupsi, maka korupsinya dianggap tidak ada karena saya enggak tahu. Sehingga di posisi itu saya boleh untuk menerimakan. Tayyib. Ini prinsip yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Insyaallah cukup mudah untuk kita pahami. Dan mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan melalui line telepon di 0812 2444 3344. Sambil menunggu penelpon, kita coba jawab pertanyaan melalui WA. Kita bacakan dulu. Baik, kita coba angkat penelpon yang pertama. Silakan. Silakan melalui line telepon. Silakan. 2444 3344. Sambil menunggu penelpon, kita coba jawab pertanyaan melalui WA. Kita bacakan dulu. Silakan Bapak, Anda sudah terhubung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong televisinya volumenya dikecilkan. Ya, Ustaz. Ingin saya tanyakan Ustaz, ini terkait saya pernah mendengar penjelasan Ustaz di Yufid terkait makelar yang dimakelarkan Ustaz. Yang ingin saya tanyakan kan saya ikut bisnis digital marketing di secara online. Ini saya mau tanyakan, dia pakai ada skemanya. Saya kan reseller, tapi resellernya itu saya cuma mengedarkan kayak katalognya begitu Ustaz. Kemudian kalau kita menjual produknya kan kita dapat komisi sekitar 15-25% dari produk itu, Ustaz. Kemudian ini ada skemanya, Ustaz. Kalau kita reseller, kemudian kita mencari reseller itu, misalnya reseller, misalnya saya, kemudian saya dapat reseller A, si A ini apabila dia melakukan penjualan, dia juga mendapatkan komisi 15-25%. Dan kalau dari hasil penjualannya itu, Ustaz, saya yang karena dia masuk reseller dari saya, karena saya jadi saya dapat persentase dari perusahaan produsen itu sekitar 5-10%. Begitupun kalau misalnya si A mendapat reseller lagi di bawahnya, kemudian reseller B ini menjual produk, dia mendapat komisi sekitar 15-25%. Kemudian si A mendapat komisi dari perusahaan 5-10%, begitupun saya mendapat komisi 5-10%. Kemudian apabila ada reseller C lagi di bawahnya, Ustaz, yang bergabung, si C bila menjual barang secara langsung, dia mendapat komisi dari perusahaan produsen itu 15-25%. Si B tadi mendapat 5-10%, si A dapat 5-10%, kemudian saya dapat 2%. Nah, apabila ada lagi reseller D yang bergabung di bawahnya C, itu si C si D menjual, dia dapat komisi seperti tadi 15-25%, kemudian si B dapat 5-10%, si A mendapat 2%, saya sudah tidak mendapat apa-apa lagi, Ustaz. Nah, yang saya mau tanyakan, apa hukum dari 5-10% dan 2% tadi? Pertanyaan pertama, apakah reseller ketika daftar harus membayar? Kalau jadi reseller, ya, Ustaz. Berapa bayarnya? Dia bayarnya 500 ribu untuk hak untuk jadi reseller dan dapat produk senilai harga 500 ribu juga, Ustaz. Produknya apa, Pak? Produknya essential oil yang diperdagangkan juga nanti, Ustaz. Hanya satu produk ini? Ya. Hanya satu produk ini, ya. Produknya ada banyak macam, Ustaz, tapi yang pada saat mendaftar jadi reseller itu salah satu produk yang dikasih itu yang essential oil itu. Produk itu ternyata tentang hukum yang 5-10% dan 2% tadi, Ustaz. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, Ustaz, kalau misalnya ada apa reseller baru, kan perusahaan kasih kita sekitar 100 ribu, bagaimana hukum 100 ribu itu? Jadi maksudnya kayak kalau di skema tadi, saya si A masuk sebagai reseller saya dapat 100 ribu, perusahaan kasih saya 100 ribu. Kalau D masuk jadi reseller, si A yang dapat 100 ribu. Si B yang dapat 100 ribu. Kemudian selanjutnya yang saya tanyakan lah, Ustaz. Kan saya resellernya tidak, maksudnya cuma menyebarkan katalog. Jadi pada saat transaksi ke pelanggan, yang mana yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah saya terima pembayaran dari customer dulu, kemudian saya pesankan di sistem, ataukah? Karena kan di sistem kalau kita memesan harus menyetorkan uang. Apakah harus saya terima pembayarannya dari pelanggan terlebih dahulu, kemudian saya pesankan di sistem, atau saya pesankan di sistem dulu, kemudian saya ambil pembayarannya dari pelanggan, dari customer. Selanjutnya, Ustaz, yang terakhir, Ustaz, yang mau saya tanyakan tentang masalah beriklan produk ini, konten-konten yang disiapkan sama pihak produsen, kan konten-kontennya ada yang gambar orangnya, atau ada yang gambar ada musiknya. Nah, bagaimana hukum untuk menyebarkan iklan produk beriklan dengan menggunakan konten-konten yang seperti ini yang sudah disiapkan sama perusahaan? Mungkin itu saja, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum. Masya Allah, ya. Cukup banyak apa yang Anda sampaikan tadi, ya. Baik. Ini kembali kepada pembahasan kita dulu terkait masalah gharar yang sempat kita kupas dengan cukup detail dan kita gunakan untuk menimbang mengenai hukum MLM yang ada di sekitar kita. Tayib, coba kita detailkan. Kita akan bahas tentang masalah MLM ya. Jadi begini, mengenai hukum makelar yang dimakelarkan. Yang sering ada yang mengatakan samsara ala samsara, makelar di atas makelar, boleh atau tidak kayak gini? Ada sebagian yang menggunakan prinsip makelar di atas makelar haram mutlak, tanpa ngasih perincian dan penjelasan. Dan yang pernah saya tahu, ini adalah fikihnya Hizbut Tahrir, HTI. Sehingga beberapa teman yang tergabung di HTI atau yang mengikuti kajian HTI dalam masalah muamalah, pokoknya kalau sudah mendengar istilah samsara ala samsara, makelar dimakelarkan, itu hukumnya dilarang secara mutlak. Tayyib, coba kita jelaskan. Ada satu buku yang saya tulis, judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Anda bisa cari kata kunci ini, Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Sehingga buku ini berisi dua buku. Satu bahas masalah pasar, yang satunya bahas masalah makelaran. Karena kalau membahas masalah makelar saja terlalu tipis, maka saya gabungkan dengan buku Pasar Muslim. Di buku ini saya detailkan tentang hukum masalah makelaran. Salah satunya adalah bahas ini, samsara ala samsara, makelar yang dimakelarkan. Saya menemukan keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Jadi pertama yang perlu kita pahami, makelar itu statusnya wakil. Makelar itu statusnya wakil. Dimakelarkan berarti diwakilkan. Dimakelarkan berarti diwakilkan. Sehingga makelar dimakelarkan itu kan wakil yang menunjuk orang lain sebagai wakil. Contoh, saya minta kepada si A, A, tolong serahkan spidol ini ke Pak Ustadz. Lalu dibawalah oleh si A. Si A melakukan perjalanan menuju ke sana. Tapi dia gak sanggup untuk melanjutkannya karena dia punya kesibukan yang lain. Lalu dia nyuruh B, B, tolong antarkan spidol ini ke Pak Ustadz. B melakukan perjalanan. Tapi B gak sanggup untuk menyelesaikannya karena B punya tugas. Lalu B nyuruh C, C tolong antarkan ke Pak Ustadz. Sehingga mungkin melalui 3-4 orang barulah spidol ini sampai di tujuan. Padahal yang jadi wakil saya siapa? A. Tapi A nyuruh B, kemudian B nyuruh C, C nyuruh D, barulah sampai di tempat tujuan. Di situ terjadi proses wakil yang mewakilkan orang lain. Nah, untuk kasus wakil yang mewakilkan orang lain, wakil, jadi ini A menyuruh B, B menyuruh C, C menyuruh D. Berarti ini wakil 1, wakil 2, wakil 3, ini ya. Akad wakalahnya seperti ini. Dalam kejadian akad wakalah seperti ini, boleh ataukah tidak? Syekhul Islam memberikan penjelasan. Jika A tahu, taunya bisa diberitahu oleh B, diberitahu oleh C, maka hukumnya boleh dengan tanpa ada khilaf, kata beliau ya. Hukumnya boleh tanpa ada khilaf menurut yang beliau ketahui. Sehingga misalnya A menyuruh B, lalu B setelah memegang tugas itu, mengemban tugas itu, dia merasa gak sanggup. Terus dia menghubungi A minta izin, boleh gak saya limpahkan ke C? Kemudian A mengizinkan, ya silahkan, yang penting pokoknya terlaksana. Akhirnya tugas itu dilimpahkan ke C. C berusaha untuk melakukannya, ternyata dia gak sanggup. Lalu dia sampaikan kepada si A, Pak A mohon maaf, saya gak sanggup menyelesaikan, boleh gak saya limpahkan ke D? Akhirnya dilimpahkan ke D. Nah, ketika terjadi seperti ini dan A mengizinkan, berarti kan ya, berarti begini ya. A W1 ke W2, W2 ke W3. Nah, ini ketika kita buat konklusi, maka coret apa yang sama sehingga jadinya A ke W3. Kok rumus matematika kayak gini buat apa ya, enggak usah aja ya. Baik. Ini aslinya ketika terjadi seperti ini dan A mengizinkan, itu kan berarti langsung A ke D. A ke D. Baik, aslinya kan demikian. Dan kata Syekhul Islam, seperti ini boleh. Dan kata beliau, saya tidak menjumpai adanya khilaf dalam masalah ini. Yang kedua, jika A tidak tahu, sehingga ngerti-ngerti B nyuruh C, C gak ngerti-ngerti nyuruh D, tanpa memberitahu kepada orang yang mewakilkan. Ini ada khilaf di antara ulama. Ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Apakah itu boleh ataukah tidak? Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang melarang. Nah, dalam kasus terkait masalah jual beli, dulu ada manusia yang disebut sebagai, yang berprofesi sebagai dalal. Ada orang yang disebut sebagai dalal. Dalal. Dalal itu kayak gimana, Pak? Dalal itu kayak gini. Saya bawa barang, jumlahnya banyak. Sampai di pasar, saya gak mau nungguin lama-lama. Saya gak mau repot nungguin. Akhirnya saya panggil salah satu orang yang kerja di pasar. Saya panggil. Saya kasih 2%. Saya juga tahu harga pasar. Nanti kamu tolong jualkan, saya akan kasih kamu 2%. Tak tunggu di warung kopi. Saya serahkan ke Pak Ijo, saya langsung ke warung kopi. Saya bisa istirahat di warung kopi ya. Saya bisa minum-minum, saya bisa makan. Sudah? Pasar selesai. Ya, pasar buka jam 7, tutup jam misalnya jam 11, Pak Ijo datang. Nah, kemudian kita totalan, laku berapa? Kemudian nanti Pak Ijo saya kasih totalnya dari total 2%. Boleh enggak kayak gitu? Posisi Pak Ijo itu disebut dalal. Posisi Pak Ijo ini disebut dalal. Nah, dalam kasusnya dalal ini mewakilkan tugasnya tadi kepada para dalalin. Kepada para dalal yang lain. Sehingga dalal ini punya tim. Ada dalal A, dalal B ya. Ada dalal lagi. Dia punya tim. Ada banyak dalal di bawahnya yang merupakan teman-temannya. Sehingga saat si A menyuruh kepada dalal X untuk menjualkan barangnya, dalal X ini tidak sendirian. Dia punya tim marketing. Akhirnya dia sebarkan ke bawah. Langsung dia serahkan ke dalal 1, dalal 2, dalal 3, dalal 4. Disebar ke seluruh penjuru pasar. Bolehkah seperti ini? Kembali kepada tadi kata Syekhul Islam, jika A tahu bahwa kebiasaan dalal X ini pasti nanti akan dia bagi-bagi ke teman-temannya, maka hukumnya diperbolehkan sebagaimana wakil boleh mewakilkan ke yang lain. Tapi jika A tidak tahu kalau nanti dalal ini akan membagi kepada para dalal yang lain, jika A tidak tahu, maka ulama beda pendapat apakah itu boleh ataukah tidak boleh. Baik. Terus perhitungan fee-nya bagaimana? Perhitungan fee sesuai kesepakatan. Misalnya dalal X, dalal sub pertama ini dikasih 10%. Lalu dalal ini dia nyebarin ke seluruh teman-temannya, masing-masing dikasih 8% ya. Sehingga dia ngambil 2%. Hukumnya boleh. Karena nilai-nilai seperti ini kembali kepada kesepakatan. Mau 10%, 8% dan seterusnya, itu kembali kepada kesepakatan. Berarti dia punya plus keuntungan 2% dari kawan-kawannya ini. Dan nanti yang bertanggung jawab kepada A adalah si dalal pertama. Selesai kawannya ini menjualkan, digabung hasilnya, lalu lalu dalal pertama yang membuat laporan untuk disampaikan kepada si A. Inilah yang dimaksud samsara ala samsara, makelal yang dimakelarkan, yang itu hakikatnya, hakikat akadnya adalah wakil yang mewakilkan tugas kepada yang lain. Dan ini rinciannya seperti tadi. Baik, sekarang kembali kepada masalah MLM ya. Kita coba hapus dulu. Ini dihapus nih. Baik, sekarang kita kembali ke masalah MLM tadi ya. Tentang MLM. MLM pada hakikatnya di sana gabungan antara produk plus apa satunya? Sistem pemasaran. Sebenarnya kita tidak mempermasalahkan posisi skema Ponzi seperti ini, di mana makelar dia punya bawahan. Kita tidak mempermasalahkan itu. Sekarang sebenarnya yang bermasalah di MLM itu apa? Yang bermasalah di MLM adalah, hindari satu kata ini ya, sisi ghoror, dan bentuknya adalah jual beli peluang pasar. Sisi ghoror yang bentuknya adalah jual beli peluang pasar. Contohnya gimana jual beli peluang pasar? Dia membeli tapi barangnya tidak ada. Cuman dia dikasih kesempatan, nanti kamu dapat sekian. Bahasa lainnya ini adalah fee referral. Fee referral. Makanya seringkali kalau saya tanya dalam pemasaran berjenjang, sistem reseller berjenjang, saya selalu tanya, di situ ada nggak fee referral? Ada. Terus kamu kalau daftar bayar nggak? Bayar. Baik, coba kita lihat sekarang ya. Tadi disampaikan daftar member. Lalu dia punya beberapa hak tertentu ya. Ada produk, ada apa lagi? Ada produk, ada fee referral. Ada fee referral, ada peluang pasar. Karena nanti dia dapat sekian belas persen tadi. Dari apa hasil penanya menyampaikan daftar membernya 500.000. Produknya dia hanya mendapatkan essential oil yang katanya ekivalen ya. Selalu MLM seperti itu. Ekivalen dengan 500.000. Apakah betul 500.000? Kita tidak tahu. Karena Anda bisa lihat sendiri, MLM itu rata-rata produknya tidak punya ketahanan di pasar. Dia hanya bertahan selama sekian hari, selama sekian bulan atau mungkin tahun, setelah itu hilang. Kenapa hilang? Ada dua kemungkinan, nggak laku sama sekali, atau barang itu tetap ada, cuman dia tidak bisa diedarkan di pasar karena ya mungkin pertimbangannya terlalu mahal dan seterusnya. Dan itu rata-rata ciri produk MLM, dia tidak punya ketahanan yang cukup di pasar. Berbeda dengan produk-produk yang kita pakai sehari-hari. Ini nggak pakai MLM, Pak, ya. Merek Snowman. Terlepas dari produsennya apakah dia muslim atau tidak, produk kayak gini nggak pakai MLM. Tisu ini nggak pakai MLM. Dan banyak produk di sekitar kita nggak pakai MLM. Tapi dia bertahan dalam waktu yang sangat lama. Kita kecil sudah ada, sampai kita gede masih ada. Perlengkapan kamar mandi, sabun, sampo, itu kan rata-rata mereknya itu aja. Dan meskipun ada banyak merek yang bersaing, tapi mereka bertahan dalam waktu yang lama. Padahal mereka tidak pernah menerapkan skema MLM. Kenapa? Karena harganya terjangkau. Sehingga produk MLM itu kenapa dia gampang hilang di pasaran? Kita sendiri nggak yakin, betul nggak ini senilai 500 ribu? Ataukah karena terlalu di up gitu ya? Misalnya harganya kan biasanya dikasih tahu, ini harganya 50 ribu. Padahal produk yang semisal dengan kualitas yang kurang lebih sama, harganya paling cuma 30 ribu atau 20 ribu. Tapi oleh MLM dinaikkan. Nah, ketika sudah dinaikkan itu, dia bisa nyebut ekivalen dengan sekian. Karena itu, mungkin jika ini kita breakdown lagi, kita turun lagi, barangkali yang 500 ribu itu realnya, real hanya misalnya ya, 250 ribu, separuhnya realnya. Dengan melihat kesebandingan antara produk yang sama yang dipasarkan di MLM dengan yang ada di masyarakat. Baik, lalu Anda mendapatkan fee referral. Fee referralnya berapa? 100 ribu tadi ya. Kalau kamu berhasil mendapatkan orang, nanti dapat 100 ribu. Berikutnya adalah peluang pasar, yaitu dapat 15 atau 10 tadi, 10 sampai 15% dari hasil penjualan orang lain. Baik, sekarang kita gunakan rumus keseimbangan iwat dan muawat yang dulu sudah pernah kita sampaikan. Salah satu di antara syarat agar tidak terjadi goror adalah ini harus jelas. Yang ini juga harus jelas. Iwatnya 500 ribu, jelas. Muawatnya dapat produk yang realnya 250, jelas. 100 ribu ini jelas enggak? Enggak jelas. Kenapa enggak jelas? Ini kan kalau kamu dapat orang, kalau enggak dapat, berarti 100 ribu ini gagal didapatkan. Ini tidak jelas. Ini peluang pasar. Ini juga enggak jelas. Kalau kamu dapat orang dan orangnya jual barang, baru dapat ini tidak jelas. Sehingga di MLM itu selalu ada ini, peluang pasar. Dan itulah yang menjadi ilah kenapa MLM itu bermasalah. Ada jual beli peluang pasar. Tidak semua MLM bermasalah, cuman kalau di situ kita mencari dan mencari ilahnya dan ada titik-titik seperti ini, maka kami sarankan sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari ya. Pak, kan produknya sudah senilai. Coba lihat lebih detail lagi. Betul enggak produknya senilai? Kalau memang real senilai, berarti kan seharusnya begini ya. Anda bayar member, ini tujuannya apa? Untuk membershipnya ataukah untuk beli produknya? Untuk membershipnya. Baik, kalau untuk membershipnya, makanya biasanya produk ini tidak terlalu dihiraukan. Yang penting saya jadi member. Karena itulah dikasih produk apapun kita menerima. Padahal dia punya banyak produk. Tadi kan Anda menyampaikan di MLM ini ada banyak produk, produk A, B, C, salah satunya essential oil. Tapi Anda cuma dikasih essential oil. Anda mau minta produk yang lain, member yang mendaftar pertama, maka dia korbankan 500 ribu untuk dapat essential oil yang harga realnya mungkin cuma 250, dan bisa jadi dia nggak butuh sebanyak itu, tapi dia mau karena ada ini. Wah, nanti Bapak kalau meniti karir di sini dalam waktu sebulan sudah bisa balik modal, dalam waktu 2 bulan nanti Bapak dapat ini, dapat ini, dan seterusnya. Padahal yang kedua ini tidak jelas. Berarti ini kan dibayar senilai 250.000 yang sifatnya masih peluang. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaannya cukup panjang penjelasannya. Semoga bisa menjelaskan. Nah. Baik, kita baca pertanyaan melalui WA. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana hukumnya kita menjual barang-barang KW? Pertanyaan yang kedua, saya pernah baca bahwa muamalah hutang di atas hutang tidak boleh. Contoh usaha supplier atau pengadaan barang ke konsumen, yang mana supplier tersebut berhutang dalam tempo 1 bulan tempat dia mengambil barang, dan supplier itu memberi hutang ke konsumen dengan tempo 1 bulan. Apakah benar demikian Ustadz? Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Coba kita angkat dulu. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon dikecilkan volume televisinya. Ya. Ini saya mau nanya tentang apa, dalam syariat Islam itu ada apa tentang ridho yang jadi kunci seseorang masuk surga ya? Ridho dari orang tua untuk anaknya, ridho suami untuk istrinya, kemudian ada juga keridhoan Allah. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Makna secara syariat kata ridho itu apa ya, dari suami, dari orang tua, sama dari Allah ya? Baik. Karena kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita ngertiinnya berkenan atau ikhlas gitu, tapi mungkin secara syariat kan artinya beda. Terus yang kedua, pertanyaan tentang akhir waktu sholat duha itu kira-kira berapa menit sebelum azan zuhur ya Ustaz ya? Syukran Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fi. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Baik, kita coba bahas pertanyaan melalui WA. Bagaimana hukum menjual barang KW? Barang KW itu ada dua. Yang pertama KW1, yang kedua KW2, bukan gitu ya. Barang KW ada dua. Pertama, barang KW buatan orang lain. Yang kedua, barang KW buatan produsennya sendiri. Sehingga misalnya begini, perusahaan Snowman membuat spidol merek Snowman. Di saat yang sama, dia juga membuat spidol merek misalnya Snow Woman misalnya. Sehingga dia punya dua produk, yang satu A, yang satu B. Produk yang kedua itu lebih murah dibandingkan produk yang pertama. Maka menjual seperti ini hukumnya boleh. Meskipun itu KW, tapi dia dikehendaki oleh produsennya sendiri. Sehingga dia jual, ini KW1, yang ini asli ya, Snowman asli. Yang KW1-nya kayak gini, ada tandanya. Kalau ini angkanya 850, yang KW-nya 750. Dan orang tahu antara yang asli sama yang KW dengan harga yang berbeda. Insya Allah hukumnya boleh. Dan itu cukup banyak di sekitar kita ya. Makanya ada kualitas 1, kualitas 2 untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan yang sama. Sekarang kita berbicara untuk barang KW yang diproduksi oleh selain perusahaannya. Ada orang yang membuat Snowman tapi mereknya sama, bentuknya sama, padahal dia KW. Maka ini pelanggaran terhadap pemilik merek. Ini pelanggaran terhadap pemilik merek, dan itu ya perbuatan yang salah. Baik, sekarang boleh enggak kita membelinya? Boleh enggak kita membelinya? Coba Anda lihat penjelasan Syekhul Islam tadi. Secara fisik sebenarnya barang ini barang milik produsen. Saya yang memproduksi misalnya, berarti barang ini kan milik saya karena saya yang memproduksi. Tapi mereknya milik orang lain. Mereknya milik orang lain. Sehingga ketika saya beli barang ini, otomatis mereknya keikut enggak? Keikut. Andaikan mereknya itu bisa diganti, selesai masalah. Sehingga saya tahu si A ini membuat produksi barang KW. Memproduksi barang KW. Lalu saya minta, "Ah, tolong mereknya jangan itu. Saya tetap akan beli dari kamu, tapi mereknya jangan itu." Selesai masalah, karena tidak ada KW lagi. Artinya tidak melanggar hak orang lain. Tayyib. Tapi kalau si A tetap pakai merek itu, wallahu a'lam, mungkin ada sedikit masalah di sini, karena berarti kita mengetahui ada bagian yang haram yang dibawa oleh seseorang dan kita menerimanya dengan cara transaksi jual beli. Nah, sekarang posisi kita sebagai penjual bagaimana? Karena berarti masalah barang KW itu kan ada, masalah barang KW itu ada tiga yang perlu detailkan sini ya. Produsen, kemudian penjual, berikutnya berarti reseller, konsumen. Produsen, reseller, konsumen. Untuk produsen, dia melanggar. Dia melanggar hak milik orang lain, hak paten orang lain. Untuk konsumen, konsumen kan tidak melanggar hak paten orang lain. Terus gimana? Maka konsumen tadi pertimbangannya adalah apakah dia tahu kalau ini KW? Kalau dia nggak tahu, selesai masalah. Dia nggak berdosa, dia nggak tahu. Berarti kan dia nggak tahu kalau produsen ini mencuri merek orang lain. Tapi kalau dia tahu, maka pada asalnya dia nggak boleh menerima itu. Kenapa? Karena ini barang yang di situ ada hak orang lain. Reseller. Di situ ada dua tanggung jawab. Tanggung jawab dia ke konsumen. Apakah dia jelaskan ke konsumen kalau ini KW? Kalau tidak dijelaskan, sehingga harganya sama seperti yang asli, reseller menipu konsumen. Asli, padahal ini KW, tapi harganya disamakan dengan yang asli. Dan dia nggak menjelaskan ke konsumen. Berarti reseller menipu konsumen. Sudah? Tanggung jawab reseller dengan produsen adalah tadi. Apakah dia tahu ini KW? Kalau tahu, berarti dia menolong orang yang sedang bermaksiat untuk melariskan dagangannya. Dan itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Anda bertanya tadi tentang makna atau utang di atas utang. Saya tadi kurang begitu paham ya. Bisa diulang? Saya pernah baca bahwa muamalah hutang di atas hutang tidak boleh. Contoh usaha supplier atau pengadaan barang ke konsumen, yang mana supplier tersebut berhutang tempo 1 bulan tempat dia mengambil barang dan supplier itu memberi hutang ke konsumen dengan tempo 1 bulan. Oh begitu, baik. Ini boleh atau tidak ya? Jika barangnya sudah ada, insya Allah tidak masalah ya. Supplier ngambil dari pabrik utang, tapi dia bawa barang itu. Setelah barang dibawa oleh supplier, diecer ke konsumen, ke toko-toko, dan itu juga pakai cara utang. Insya Allah tidak masalah, karena barang kredit boleh dikreditkan selama sudah dia terima. Tapi kalau barangnya belum diterima, tidak boleh. Berikutnya tentang makna ridho dalam definisi syariat seperti apa? Wallahu ta'ala alam. Ridho dalam definisi syariat, ya, sebagaimana makna bahasanya, di bahasa kita ridho diterjemahkan dengan rela, duhur ditulis dengan luhur, ya. Dan banyak seperti itu di bahasa kita. Karena itu selama dia ikhlas, rela dalam arti sama sekali tidak memusuhi dan tidak membenci pihak tersebut, pihak yang diridhoi, maka berarti dia sudah ridho. Sehingga suami ketika tidak membenci istrinya, tidak menganggap istrinya durhaka, berarti suami telah ridho. Orang tua yang tidak membenci anaknya, tidak menganggap durhaka anaknya, berarti orang tua sudah ridho. Wallahu a'lam. Akhir waktu duha berapa menit sebelum duhur? Jawabannya tergantung waktu sholat, ya, karena siang malam di Indonesia kadang ada selisih, ya, kadang ada selisih. Kalau sekarang matahari berada di utara, ya, malamnya lebih panjang dibandingkan siangnya. Kalau matahari berada di selatan, siangnya lebih panjang dibandingkan malamnya. Sehingga karena ada selisih panjang dan pendeknya waktu seperti ini, maka cukup sulit bagi kita untuk menetapkan kira-kira berapa menit. Namun yang jadi acuan begini, selama matahari tepat berada di tengah, berarti dia sudah masuk waktu istiwa dan ini waktu larangan untuk sholat. Karena itu sholat duha terakhir adalah ketika matahari masih berada di sebelah timurnya benda, sehingga bayangan berada di baratnya benda meskipun sedikit. Bayangan masih berada di baratnya benda meskipun sedikit. Begitu bayangan sudah berada di tengahnya benda, ke utara dan ke selatannya gak dihitung, ya, tapi dia berada di tengah, berarti sudah istiwa dan ini waktu larangan untuk melakukan sholat. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Sekarang jam, oh masih ada waktu, ya. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Ya Pak Ustaz, ini mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita buka toko Ustaz? Toko, di toko kita kan sering ada konsumen mau pesen pakai ojek online gitu Ustaz. Nah, sedangkan pernah dengar hadis yang ada dua kesepakatan, yang kalau kita ojek itu membayar dengan uang dia dulu Ustaz. Nah, sedangkan konsumen belum bayar. Nah, sesudah konsumen mengantar barang, konsumen itu bayar jasa Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Dan bagaimana solusinya Ustaz? Baik. Cukup Bapak. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait masalah GoFood atau GoMart, di mana konsumen memesan melalui Gojek, apakah diperbolehkan ataukah tidak? Sebenarnya posisi Anda sebagai pemilik toko, wallahu a'lam, yang saya pahami, Anda tidak bertanggung jawab dengan bagaimana cara konsumen itu bertransaksi dengan pihak Gojek. Karena Anda kan menjual, sehingga siapapun yang membeli, silahkan. Pembelinya nyuruh orang lain, Anda bolehkan aja. Karena pada asalnya transaksi jual beli Anda dengan driver sekalipun itu sifatnya transaksi jual beli biasa. Anda menjual ke pihak driver, kemudian dibayar oleh pihak driver. Selanjutnya pihak driver ini akad dengan konsumennya, Anda tidak berurusan dengannya. Kemudian terkait masalah GoFood yang semarak di sekitar kita ini, boleh atau tidak? Para asatidzah berbeda pendapat antara yang membolehkan dan yang melarang. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarang. Dan wallahu ta'ala alam, khilaf seperti ini memang jadi khilaf yang cukup panjang. Dan kami serahkan kepada masing-masing pemirsa. Kalau Anda menganggap bahasanya pendapat yang disampaikan oleh para asatidah yang melarang itu lebih kuat, setelah memperhatikan keterangan mereka dan penjelasan mereka, maka silahkan ikuti mereka. Tapi kalau Anda menganggap bahasanya penjelasan para asatidah yang menganggap ini diperbolehkan itu lebih kuat, maka Anda boleh mengikutinya, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan setiap pendapat yang dia sampaikan dan pendapat yang diikuti. Sehingga dalam hal ini ada khilaf yang tidak sampai pada tingkatan saling menyesatkan, namun kita berdiskusi untuk mencari mana di antara pendapat ini yang lebih mendekati. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Tolong dikecilkan volume televisinya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, Anda sudah terhubung. Iya, mau tanya Ustaz, gimana hukumnya kalau misalkan kita sholat di belakang, di luar tema, maaf Ustaz ya, kalau di belakang ahlul bid'ah nih, misalkan kita, tapi dia sholatnya ngebut gitu, dan itu gak bisa dihindari gitu, kadang-kadang dia datang gitu sebagai imam, kadang-kadang tidak, apakah sholat kita perlu diulang atau tidak gitu. Baik, cukup Bapak? Wa jazakumullahu khairan. Jika dia sholatnya ngebut sampai barangkali rukun yang dia kerjakan tidak sampai tumaknina, maka Bapak mufarokoh dari jamaah. Bentuk mufarokoh dari jamaahnya adalah ya, langsung meninggalkan jamaah itu. Dan kalau Anda sholat sendirian di masjid mungkin menimbulkan masalah, sebaiknya Anda pulang dan sholat di rumah. Tapi kalau dia sholatnya tidak ngebut ya, sholatnya tetap khusyuk dan menjaga tumaknina, bolehkah sholat di belakang orang ini sementara dia misalnya punya penyimpangan dalam masalah akidah? Terkait sholat di belakang ahlul bid'ah, orang yang punya penyimpangan dalam masalah akidah, maka ulama memberikan rincian. Yang pertama, jika ada masjid yang semisal, yang masjid itu imamnya adalah ahlu sunnah, tapi Anda secara sengaja memilih ke masjid yang imamnya ahli bid'ah, maka Anda terhitung sebagai bagian dari mereka. Artinya hukumnya terlarang. Ya, misalnya ada dua masjid, yang satu masjid yang imamnya bagus, ahlu sunnah, yang satu masjid yang imamnya punya pemahaman khawarij, atau punya pemahaman Mu'tazilah, atau punya pemahaman Asy'ariyah, dan Anda secara sengaja lebih memilih masjid yang kedua ini, maka itu terhitung sebagai Anda bagian dari mereka. Karena itu ini enggak boleh. Yang kedua, kondisi yang kedua, tidak ada masjid yang lain kecuali masjid ini, dan imamnya cuma itu, sehingga enggak ada pilihan yang lain, maka tidak mau sholat di belakang imam ini. Saya tidak membahas masalah tumaknina dan tidak tumaknina ya. Orangnya sholatnya bagus tumaknina, cuman dia punya penyimpangan. Tidak mau sholat di belakang orang ini, termasuk ahli bid'ah, karena berarti dia memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Dia memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Sehingga masjidnya cuma satu di kampung itu, dan imamnya hanya beliau. Tapi beliau punya penyimpangan dalam masalah akidah dan mendakwahkannya. Sholat di belakang imam seperti ini, sementara Anda tidak punya pilihan yang lain, hukumnya diperbolehkan. Bahkan kalau tidak mau sholat di situ, justru terhitung sebagai ahli bid'ah. Kenapa? Karena dia telah memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Dalil yang kedua ini adalah keterangan para ulama terkait peristiwa yang dialami oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dulu ada banyak pemimpin yang fasik. Yang pemimpin itu hidup di zaman sebagian sahabat, terutama sahabat yang junior, seperti Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan seterusnya. Dan ketika pemimpin fasik ini jadi imam, Ibnu Umar tetap bermakmum di belakangnya. Anas bin Malik bermakmum di belakangnya, meskipun orang ini adalah orang fasik dan kefasikannya sangat parah, seperti Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, yang beliau punya hobi membunuh ulama. Ya, Masya Allah, hobinya membunuh ulama, hobi membunuh manusia. Ada banyak sekali orang yang dibantai oleh Hajjaj, dan Ibnu Umar sholat di belakang Hajjaj. Padahal Hajjaj ini orang yang sangat menyimpang. Karena itu, tidak ada belakang. Namun kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan orang keluar dari Islam, seperti misalnya penganut manunggaling kawulolan gusti, penganut akidah wahdatul wujud, sehingga dia punya keyakinan bahwa Allah itu menyatu pada seluruh jasad makhluknya, dan itu akidah kekufuran, maka Anda tidak boleh salat di belakangnya, karena orang ini adalah orang yang telah dianggap keluar dari Islam. Atau dia dukun, membuka praktek pengobatan alternatif, tapi dengan praktek perdukunan. Maka ini juga termasuk diantara perbuatan yang menyebabkan dia jadi kafir, sehingga sholat di belakangnya hukumnya dilarang. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.